Kemudian

فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى المكان البعيد فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari mana berlari Imam Syaikh Abu Jamal berkata, Ibn Malik, Syaikh Abu Jamal katakan, beliau adalah imam kaumnya. Wahyu Ahmad. Dari ketika diangkat beliau Ahmad. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan diambilnya penglihatan. Itu tunanya kan. Sehingga beliau kalau turun hujan seperti waktu yang lain, bahwasanya itu juga bisa di sini. Terutama di waktu malam, itu beliau tidak bisa untuk datang ke masjid kaumnya, mengimami kaumnya, dikarenakan air hujan yang mengalir di wadi atau sungai tersebut. Maka beliau mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, inna takunu dhulma wa sayyid. Wahai Rasulullah, katanya takunu dhulma wa sayyid, akan datang waktu malam dan juga turun hujan dan ada sayyid, ada banjir atau air mengalir di sungai. Wa ana rajul dhalal basar, dan aku adalah seorang yang tunanetra, tidak bisa melihat, sehingga tidak bisa sholat bersama kaum, tidak bisa sholat jamaah. Maka wahai Rasulullah, kosong di ibadah, maka tak ilmu sholat. Hendaknya kau sulit untuk datang ke rumahku dan sholat di tempat dari rumahku untuk kedepannya menjadikan tempat sholat tertera aku sholat di rumah. Bertabar dengan tempat yang pernah Nabi sholat di tempat tersebut. Ini sekali lagi khususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tabaruk di atasnya. Fajar Rasulullah Sallam, maka Nabi Sallam memenuhi permintaan Ibn Malik radhiyallahu anhu. Nabi Sallam datang dan disertai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika datang, Nabi bertanya, aina tuhibbu an usalli? Di mana tempat yang kau inginkan aku sholat dari rumahmu? Fa asyara ila makanil bait. Maka Ibn mengisyaratkan ke tempat yang beliau inginkan dari rumahmu. Fa shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sholat di tempat tersebut. Di rumah Ibn Malik, yang mana Ibn Malik ingin menjadikan tempat tersebut sebagai tempat sholat dia, jika sholat di rumahnya. Dan di sini syahidnya Nabi SAW mengikatkan apa yang dikatakan oleh Ibn Malik dan apa yang dikatakan oleh beliau. Bahwasanya beliau ketika waktu malam dan turun hujan tidak bisa menghadiri sholat berjamaah bersama kaumnya, maka Nabi berikan rukhsah, tidak menuntut beliau untuk sholat di masjid. Dan juga menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang mudah. Nabi SAW mengatakan bahwa itu bi hanifiyati samha, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang mudah. Inna hadza din yusra, dan ini adalah sesungguhnya agama yang mudah. Wa man ja'ala fi dini min haraj, Allah tidak memberi kesulitan dalam agama ini. Sampai dalam masalah sholat berjamaah, sholat berjamaah asli wajib bagi kaum laki-laki di masjid. Akan tetapi ketika ada sebab, imam dikenal sakit atau sebab-sebab syariah lain seperti hujan, maka diperbolehkan untuk tidak menghadiri sholat berjamaah. Dan juga di sini at-tabarruk bi athari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tabarruk dengan athar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat di tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat dalam hal menjadi barakah. Nah, ini khususnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh dijadikan keumuman. Para sahabat dahulu berkata dengan sisa air minum Nabi Sallallahu atau sisa mata Nabi Sallallahu atau dengan telinga beliau atau dengan rambutnya atau dengan pakaiannya, tanya dia tidak terlalu sama. Ini khususnya Nabi Sallallahu, tidak boleh dilakukan yang lain. Tidak boleh berkata-kata misalnya Kebalikan materi dari kita Arjen Uswami Malay satu suai dan kita masih berada di pembahasan kita beriman. Kalau Imam Muda Ulama Imam Ta'ala Usmaiman Imam Al-Aziz Sali Hatta Tanah Nabi Usali Wa Ma'azim Ibn Yawas Al-Hanafi Sebutkan namanya oleh Syekh Muhammad Ta'ala Wa Ahmad Ibn Yawas عن أبي الأحوص المنصور الطرح اليماني عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البر بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورا ومناكبا ويقول لا تختلف فتختلف قلوبهم وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأولى. قال الشيخ هذا حديث صحيح رجاله رجال صحيح إلى عبد الرحمن بن عوسجه وقد وثقه النسائي. فالحكاية هذه البر بن عازب رضي الله عنه لأن بدلالها تدبر أدب من الأعياد به فخفيفا أو بأئمة أئمة الصلاة Imam sholat dan juga diperhatikan oleh kita kaum muslimin yang biasa menghadiri sholat berjamaah. Kata Tariq bin Asir radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak sholat berjamaah yang takhallal shaf min nahiyah ila nahiyah, beliau memperbaiki shaf, itu meluruskan shaf dari ujung shaf ke ujung shaf. Yang sallallahu alaihi wasallam beliau musab dada dan pundak kami ketika tidak lurus, diluruskan sop para sahabat radhiyallahu ta'ala sampai tatkala dibutuhkan untuk meluruskan dengan memegang dada atau pundaknya, maka Nabi mengusap dada dan pundak para sahabat agar sopnya lurus. Dan Nabi ketika sop mengatakan la takhtalifu fa takhtalifa qulubukum, jangan kalian berselisih dalam shaf, jangan sampai shaf kalian tidak lurus, yang mana akan menyebabkan ikhtilaf qulub, menyebabkan perselisihan hati kalian. Dan Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk as-sufuful awal, untuk orang-orang yang sholat di shaf yang pertama. Ini pun dorongan dari kita kaum muslimin agar kita memiliki semangat untuk bisa sholat di shaf pertama. Dan sebagaimana hadis sahih Bukhari, "Law ya'lamuna ma fi nida'i wa shaf al-awwal, thumma lam yajidu la yastahimu 'alayhi wa sallam 'alayhi." Kata Nabi SAW dari Abi Hurairah Sahihain, seandainya manusia yang memiliki keutamaan ada dan keutamaan sholat di shaf pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan yang kecuali yang istihar, itu dan yang mulia, niscaya mereka akan berundi untuk bisa menjadi muatin dan bisa sholat pertama. Di sini dijelaskan oleh Nabi SAW bahwasanya sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat. Sholawat Allah untuk hamba-hambanya itu pujiannya di sisi hamba-hambanya. Kemalangan dan sholat para malaikat untuk kaum mukminin yaitu doa mereka. Artinya doa malaikat mustajab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat pada orang-orang yang sholat di shaf pertama. Sisi lagi doa mereka agar kita nata musabaqah fil khairat, tidak meremehkan pahala suatu ibadah, karena mungkin dan kita berharap bahwa seibadah kita pertama sebab kita masuk surga, sebab kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di sini kita tidak boleh meremehkan dosa. Di antara dosa yang diingat oleh Nabi SAW adalah ada mutasawir suhuf, tidak meluruskan shaf. Tidak meluruskan shaf bisa menyebabkan ikhtilaf qulub,